Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di majlis yang ke-12 dari majlis syahri Ramadan al-Mubarak. Kita masih pada pembahasan tentang makanan dan minuman atau makanan dan minuman penghuni neraka. Disampaikan oleh penulis rahimahullah hafizullah ta'ala, bahasanya penghuni neraka daiman fi ju'in, itu selalu dalam keadaan lapar. Mereka makan akan tapi makanan tersebut tidaklah menghilangkan lapar mereka. Mereka minum, namun minum tersebut tidaklah menghilangkan dahaga mereka. Bahkan setiap kali mereka tambah banyak minum, malah tambah haus. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kemudian firmankan di surat Al-Waqiah, di ayat yang ke-41 sampai 46. Saya bacakan maknanya di tafsir Jalalain. Wa ashabus syimali ma ashabus syimal, dan golongan kiri siapakah itu golongan kiri? Fi samumin wa hamim, mereka golongan kiri penghuni neraka, mereka dalam samum. Samum maknanya adalah rihun haratun, adalah angin yang panas dari neraka yang angin tersebut menembus fil masam, di pori-pori. Angin panas yang bertiup dan angin tersebut punya kemampuan untuk masuk pori-pori kulit. Wa hamim, dan air yang sangat panas. Wa dhillin min yahmum, dan mereka berada di bawah naungan, naungan dari yahmum. Yahmum maknanya adalah dukhanun syadidus sawadi, adalah asap yang sangat-sangat pekat. Yang naungan ini la baridin, tidak dingin sebagaimana naungan-naungan yang lain. Normalnya naungan, boleh jadi kita berteduh di bawah pohon, maka kita merasakan dingin. Namun naungan ini bukanlah naungan yang dingin, wala karim. Karim maknanya hasanal mandor, yang bagus pemandangannya. Ya, boleh jadi kalau kita bernaung, berteduh di bawah pohon, maka pemandangannya indah. Ada daun-daun yang hijau, ada boleh jadi bunga-bunganya, ada buah-buahnya. Dingin, kemudian pemandangannya indah, namun tidak demikian naungan penghuni neraka. Innahum kanu qabla dzalika, sesungguhnya mereka qabla dzalika sebelum di sini, yaitu ketika mereka di dunia, mutrafin, mereka adalah orang yang berada dalam kesenangan, ai munaamin, orang yang hidupnya cuma bersenang-senang, la yat'abuna fi ta'ah. Mereka pula orang yang mau bercapek-capek dalam taat. Wa kanu yusiruna 'alal hinthil 'adzim, dan mereka adalah ngotot melakukan hinthil 'adzim. Hins maknanya adzanbu, dosa. Al-'adzim yang besar. Yang dimaksud dengan dosa besar di tafsir Jalalain lain maknanya asyirku, kemusyrikan. Ya, sama dengan perkataan sesoleh Al-Fauzan, al-hinthil azim ala syirki, melakukan kemusyrikan. Wa kanu yakuluna, dan dulu mereka mengatakan a'idha mitna, apakah jika kami mati? Wa kunna turaban wa idhaman, dan kami telah jadi debu dan tulang. A'inna lama ba'uthun, apakah kami akan dibangkitkan? Artinya mereka mengingkari ba'as. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya, Qul, katakanlah, Innal awwalina wal akhirin, sesungguhnya semua manusia dari yang dulu sampai yang dan yang belakangan, la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum, akan dikumpulkan pada satu waktu, yaitu hari yang telah diketahui, yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat. Summa innakum ayyuhad dhalunal mukadzibun, kemudian sunya kalian, wahai orang-orang yang sesat dan mendustakan, la'akiluna min syajarim min zakum, sungguh kalian akan makan buah dari pohon zakum. Dan makannya Allah akan paksa untuk famali'una min halbutun, kalian penuhi perut kalian dari buah pohon tersebut. Fasyaribuna alaihi, dan kalian akan minum alaihi setelah makan, yaitu makanan berupa zakum minal hamim, kalian akan tambahi dengan air yang panas. Fasyaribuna, dan kalian akan meminumnya surbal him, sebagaimana minumnya him. Him maknanya sebagaimana kata di tafsir Jalalain sama dengan penjelasan Syaikh Al-Fauzan, yaitu unta yang sangat kehausan. Walhim yal ibilil utas, adalah unta yang sangat kehausan. Yang tentu di majelis, kembali ke majelis, di anal ibil, dan karena yang namanya unta, jika haus maka tentu akan semangat minum. Maka demikian juga penghuni neraka, mereka akan minum sebagaimana minumnya unta yang saat kehausan. Namun yang mereka minum adalah hamim, adalah air yang panas. Hadza nuzuluhum yaumaddin, inilah suguhan untuk mereka, jamuan untuk mereka pada hari pembalasan. Nuzul itu maknanya diafah. Ya, kalau nuzul, kalau baca pendek, nuzul itu maknanya diafah, jamuan, suguhan. Kalau nuzul artinya turun. Jadi kalau nuzul itu artinya diafah, artinya jamuan. Inilah suguhan yang akan Allah suguhkan kepada orang, para penghuni neraka, wal iyadzu billah, dan tentu ini adalah sejelek-jelek suguhan. Inilah neraka dan mereka itulah para penghuninya. Dan perlu diketahui bahwa neraka tidak hanya khusus untuk orang-orang kafir saja, bahkan neraka juga akan dimasuki oleh ussatul mukminin, orang-orang yang beriman yang gemar bermaksiat. Ya, mereka lah ashabudz dzunub, orang yang hobi melakukan berbagai macam dosa, wa ashabul kabair, dan pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang yang beriman. Mereka yakhluduna, mereka khulud. Orang yang beriman ahli maksiat itu akan khulud, tinggal dalam waktu yang lama. Wa yu'adzabuna fiha, dan disiksa di dalamnya. Mereka berada di dalam neraka dahron tawilan, dalam masa yang sangat-sangat lama, sampai akhirnya mereka menjadi fahman arang, sampai mereka yamtahisun hangus, dan jadilah badan-badan mereka fahman seakan-akan arang, karena demikian gosongnya dan hangusnya. Namun mereka kemudian akan keluar dari neraka ba'da dhalika, setelah itu, setelah adanya hukuman untuk mereka, kemudian mereka dicampakkan di satu sungai yang disebut dengan Al-Hayat, sungai kehidupan. Lalu badannya kembali tumbuh, kemudian mereka akan masuk surga. Mereka inilah yang disebut dengan Jahannamiyun, ex penghuni neraka. Nah, dan itu maka mereka-mereka yang tinggal di neraka ini, yang Jahannamiyun, itu dikasih tanda, dikasih tanda, ada stempelnya, ini Jahannamiyun. Ini masuk surga setelah dicuci dulu dalam neraka. Ya, oleh karena itu maka maka orang-orang yang tinggal di neraka atau ya, maka orang-orang yang tinggal di neraka, yang khalid di neraka, mereka berada dalam neraka, itu ada dua macam. Sebagaimana yang telah kita ketahui. Dan semua mereka adalah khalid. Khalid itu artinya tinggal. Namun ada khuludul abad dan ada khuludu amad. Maka ada orang yang khalid, yang itu khuludul abad, yang berada abad selamanya. Dan ada yang khuludul amad, berada di neraka, namun amad dalam jangka waktu yang lama, yang karena begitu lamanya, maka tidak salah kalau disebut khulud. Karena begitu lamanya, seakan-akan mereka selamanya. Falhasil, maka kesimpulannya, bahasanya orang-orang yang beriman, yang ahli maksiat, itu berada dalam bahaya yang besar. Oleh karena itu, seorang itu hendaknya masing-masing kita tidak terkecoh dengan menepuk dada mengatakan, saya mukmin, saya telah melakukan. Kemudian dia melakukan berbagai macam maksiat yang dia lakukan dan dia meremehkan maksiat. Dianggap bahasanya maksiat itu tidak membahayakannya. Padahal realitanya wal-iyadzubillah, maksiat itu khataruha azim. Bahayanya adalah bahaya yang besar. Akan mengantarkan penghuninya ke dalam neraka dan dia akan diazab dalam neraka. Dan boleh jadi berada dalam neraka ratusan tahun. Kemudian keluar darinya setelah itu, maka bahaya maksiat itu besar. Dan neraka wal-iyadzubillah tidak ada yang mengetahui deskripsinya kecuali Allah Azza wa Jal. Akan tapi Allah sebutkan sejumlah sifat-sifat neraka dalam rangka agar orang-orang yang beriman mewaspadai berbagai macam perbuatan yang mengantarkan ke neraka dan semua bentuk syahwat, keinginan-keinginan yang haram. Dan semua bentuk maksiat dengan berbagai macam ragamnya itu akan mengantarkan ke neraka. Fal khatar azimun, maka bahayanya adalah bahaya yang besar atas, maka menjadi kewajiban setiap orang untuk menjauhi maksiat, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Li'anna sagha'ir, karena dosa kecil itu ya tahawanu fiha al-insan, ketika seorang itu meremehkannya maka dia menjadi dosa besar. Demikian juga dosa kecil ketika itu berkumpul, dilakukan terus-menerus, maka akan kumpul menjadi dosa besar yang akan membinasakan pelakunya. Sebagaimana air di lembah itu tasilu mengalir dari tetesan-tetesan air hujan yang sedikit. Fakadhalika, maka demikianlah maksiat itu akan terkumpul pada pelakunya. Fatuhlikuha, fatuhlikuhu, dan dia akan membinasakan pelakunya. Maka di sini penulis mengatakan, menyampaikan dua faktor yang menyebabkan dosa kecil menjadi dosa besar. Yang pertama adalah yatahawan. Kalau seorang itu meremehkan dosa kecil, maka dosa kecil akan menjadi dosa besar. Ya, ketika dia melakukan dosa kecil, namun dia katakan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nah, maka dengan itu, dengan perkataannya dia meremehkan maksiat, maka langsung otomatis dosanya menjadi dosa besar. Kemudian yang kedua, dosa kecil itu menjadi dosa besar manakala dosa kecil tadi terkumpul sedikit-sedikit namun rutin, ajak. Maka karena terus-menerus dilakukan, rutin dikerjakan, jadilah dosa yang pada dasarnya adalah dosa kecil itu menjadi dosa besar. Dan Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimallahu taala di menyampaikan ada empat hal yang menyebabkan dosa kecil itu menjadi dosa besar di kitab beliau Al-I'tisam. Dua di antaranya telah disampaikan oleh Syaikh Al-Fauzan. Kemudian yang ketiga, dosa kecil itu menjadi dosa besar ketika dilakukan di tempat terbuka tanpa malu. Tidak punya malu kepada Allah dan tidak punya malu kepada manusia. Dilakukan terang-terangan. Tanpa ada rasa malu. Tanpa ada rasa sungkan. Maka itu dosa besar. Maka anggap saja menyentuh perempuan yang lawan jenis itu dosa kecil. Kemudian ini dilakukan dalam frame pacaran, kemudian di pinggir jalan, di pinggir jembatan, nah, maka itu jadi dosa besar. Dilakukan terang-terangan tanpa rasa malu. Bahkan kemudian bangga ditonton orang. Ini loh pacarku cantik. Wah, ini loh doiku cakep. Maka itu jadi dosa besar. Menjadi dosa besar karena dilakukan di tempat terbuka, tempat umum. Dilakukan tanpa ada rasa malu. Tidak ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada rasa malu kepada manusia. Bahkan lebih bahaya lagi, malah yang ada adalah rasa bangga. Enggak tahu ini besarnya tambah besar seperti apa. Tidak punya rasa malu kepada Allah dan tidak punya rasa malu jadi manusia, dosa kecil jadi besar. Lah ini kok tambah bangga? Maka tidak terbayangkan besarnya. Kemudian yang keempat, dosa kecil itu jadi dosa besar manakala dilakukan oleh orang-orang yang harusnya jadi contoh yang baik. Dosa kecil namun dilakukan oleh Pak Camat, Pak Lurah, nah ini jadi dosa besar. Karena dia harus jadi contoh yang baik di masyarakat. Ketika itu dilakukan oleh Mbah Kaum, Pak Kaum Rois, nah, ini jadi dosa besar. Meskipun itu asalnya dosa kecil karena dilakukan oleh Mbah Kaum, wah itu jadi dosa besar. Maka dilakukan oleh para tulabul ilm, maka itu jadi dosa besar. Orang-orang yang terkenal sebagai orang ngaji yang harusnya kemudian jadi panutan, jadi contoh yang baik, kok malah masih contoh yang buruk. Maka dengan perbuatannya tersebut, maka yang kecil jadi bernilai menjadi dosa besar. Fal wajib alal muslim, maka wajib atas setiap muslim untuk mewaspadai maksiat. Dan jika terjumus dalam salah satu maksiat, hendaklah dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat dalam bahasa Arab dari kata-kata taba yatubu maknanya roja'a, artinya kembali. Dan Allah Jalla wa'ala yatubu ala man taba, menerima tobat orang yang betul-betul bertobat. Hendaklah tidak meremehkan maksiat dan janganlah terkecoh dan tertipu ketika Allah memberikan tangguh. Memberikan tangguh maksudnya tidak langsung menghukum, tidak langsung mengadab. Melakukan maksiat, ternyata masih bisa makan, masih bisa minum, masih kemudian dapat kemudahan-kemudahan. Jangan tertipu dengan kemudahan-kemudahan yang masih kita rasakan setelah melakukan maksiat. Jangan kemudian takjub dan kagum dengan diri sendiri sehingga larut dalam maksiat, kemudian mengandalkan husni roja, berbaik sangka kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Betul, rahmat Allah itu luas, namun ingat, siksanya juga keras. Wa uqubatahu syadidah, dan hukuman Allah itu keras. Fal insan layak manumin makrillah. Maka hendaknya seorang itu tidak merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makar Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara makar Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah subhanahu wa ta'ala tetap saja memberikan nikmat dan kemudahan-kemudahan pada orang yang gemar melakukan maksiat kepadanya. Maka kemudahan-kemudahan tersebut, nikmat-nikmat tersebut adalah makar Allah untuknya. Maka jangan remehkan maksiat. Maka boleh jadi seorang itu meremehkan dosa kecil, maka itu akan mengantarkannya kepada dosa besar. Dan boleh jadi seorang itu meremehkan dosa kecil, dan itu menyebabkan dosa tersebut jadi dosa besar. Watakbur dan dosa besar yang akan membinasakannya tanpa dia sadari. Al-wajib maka menjadi kewajiban seorang, setiap orang untuk mewaspadai semua maksiat dan dosa dan segera bertobat dan yukthir memperbanyak mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak berbagai macam amal kebajikan dan amal-amal saleh. Ya, berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di satu sisi, namun ingat juga merasa takut dengan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah dia gabungkan di antara dua hal, al-khawf wa-roja, ya, rasa takut dan harapan. Dan ini adalah di antara hikmah kenapa dalam Al-Quran kalau Allah subhanahu wa ta'ala membicarakan surga, maka Allah gandengkan dengan neraka. Ketika Allah bicara tentang neraka, maka Allah gandengkan dengan pembicaraan tentang surga. Agar seorang itu punya rojak dan khauf. Ada agar dia punya keseimbangan antara memiliki rojak, harapan dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala di satu sisi. Namun ada khauf, rasa takut dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala di sisi yang lain. Dan sebagaimana diungkapkan oleh sebagian ulama, biasanya khauf dan roja itu adalah bagikan dua sayap bagi seekor burung. Dan kepala dari burung tersebut adalah mahabbatullah, adalah rasa takut, adalah rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah ayyuafiqal jami' lima yuhibu wa yardha. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Catatan tambahan berkaitan dengan minuman penghuni neraka atau sebelumnya berkenaan dengan makanan penghuni neraka itu zakum, maka terdapat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan betapa mengerikannya zakum. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Kata Tirmidzi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau anna kototan minaz zakum kutirat fidar dunya." Seandainya dari buah zakum itu ada satu tetes yang Allah masukkan ke dunia, Allah teteskan ke bumi. Satu tetes saja, tidak perlu bertetes-tetes. Ya, ambil satu tetes. Maka ketika satu tetes dari buah zakum itu diteteskan di dunia, la'afsadat ala ahlil ardi ma'ayishahum. Fakaifa biman yakunu ta'amuhu. Maka satu tes-tes itu akan merusak seluruh penghidupan di dunia ini. Kehidupan di dunia ini jadi kacau semua, itu gara-gara satu tetes zakum. Maka akan timbul bau yang sangat menyengat di seluruh dunia. Bau yang busuk, menyengat, yang orang itu tidak kuat dengan bau tersebut. Maka cukup satu tetes zakum, hancur itu bumi. Kehidupan itu sudah gulung tikar di dunia ini. Itu cukup satu tetes zakum. Satu tetes perasan dari zakum, diambil satu tetes yang tes, kirimkan ke dunia, maka rusaklah kehidupan di dunia. Orang tidak lagi kemudian bisa beraktivitas, orang sudah tidak ada lagi kemudian, orang tidak tahan dengan baunya yang demikian busuknya, baunya yang tidak karuan, pada pingsan atau pada mati karenanya. Padahal itu cuma satu tetes saja, itu sudah cukup untuk membuat kehidupan di dunia ini gulung tikar. Fakaifa yakunu tu'amu? Maka bagaimanakah dengan orang yang itu adalah menu hariannya? Ya, bagaimana dengan orang yang itu menu harian? Demikian adalah hadis yang diatkan oleh At-Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Ya, berkenaan dengan minuman penghuni neraka, maka bisa disimpulkan minuman penghuni neraka ada empat. Minuman yang pertama adalah hamim, yaitu adalah al-ma al-haru alladhi tanaha harahu, adalah air yang panas mendidih yang berada dalam puncak panasnya. Sebagaimana yang Allah katakan di surat Ar-Rahman ayat yang ke-44, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Ya, maka untuk mereka hamimin an. An artinya adalah yang berada dalam puncaknya panas. Demikian juga di ayat yang lain di surat Al-Ghasiyah, tusqa min ainin aniyah. Aniyah itu artinya adalah yang berada dalam puncak panasnya. Falaisa ba'dah harun, yang tidak ada lagi panas setelahnya. Karena itu sudah puncaknya panas. Maka mereka diberi minum min ainin, dari mata air aniyah. Yang mata air tersebut panasnya berada dalam puncaknya panas. Tidak ada lagi panas setelah itu. Kemudian yang kedua adalah ghassaq. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Sad ayat yang ke-58, hadza falyadhukuhu hamimun wa ghassaq. Ini rasakanlah. Rasakanlah dia adalah hamimun. Ya, hamim yang panas, air yang panas, wa ghassaq, dan ghassaq. Dan ghassaq nama lainnya adalah ghislin. Ghassaq nama lainnya adalah ghislin, sebagaimana di surat Al-Haqqah ayat 35 sampai 37, falaisa lahul yauma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Maka tidak ada bagi mereka makanan yang mereka rasakan ilam min rizlin, kecuali rizlin. Maka rizlin dan rusak bimakna wahid, maknanya sama. Wawa masalah min juludi ahli nar. Ya, dia adalah yang mengalir dari kulit-kulitnya penghuni neraka. Minal qayhi wassadid. Ya, dari nanah dan koreng. Wakil, dan ada yang menjelaskan ghislin dan ghassaq adalah ma yaslu min furujin nisa az-zawani. Adalah yang keluar dari kemaluan perempuan-perempuan pezina yang Allah seksa di neraka. Wa min nitni luhumil kafarah wa julutihim. Maka ada cairan kotor yang keluar dari farjinya perempuan-perempuan berzina, yang Allah seksa di neraka, keluar cairan kotor yang mengalir, ditampung, nah itu untuk minuman. Yang ini bercampur dengan natni luhumil kafarah, dagingnya orang-orang kafir yang membusuk, wajuludihim, dan kulit-kulit mereka. Ya, Qurtubi menyimpulkan, rizlin atau ghozak adalah asaratu ahli nar, perasannya ahli neraka. Yaitu keringat dan nanahnya penghuni neraka. Kemudian yang ketiga adalah as-sadid, nanah. Maka kalau rizlin dan ghozak, tadi ada sejumlah pendapat. Ada yang mengatakan itu nanah dan koreng, ada itu cairan dari cairan kemaluan. Dan kalau Qurtubi mengatakan itu campuran antara nanah dan keringat. Atau perasan, asarah ahli nar. Kemudian yang ketiga adalah sodid, nanah cair. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Jabir, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, si Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji, telah menetapkan dan menjanjikan bagi siapa saja yang meminum minuman yang memabukkan, meminum khamar, maka Allah akan berikan kepadanya minuman yang namanya tinatal khobal. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa matinatul khobal, apa itu makanan minuman yang disebut tinatul khobal? Maka Nabi katakan, irku ahli nar, keringatnya penghuni neraka, atau asaratu ahli nar, perasan ahli neraka. Yang dimaksud dengan perasan adalah campuran antara keringat dan nanah. Kemudian yang keempat adalah al-muhl. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Sa'id al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan tentang al-muhl. Nabi katakan dia adalah satu minuman kal-akri zait, seperti endapan minyak. Minyak goreng yang sudah untuk menggoreng 10 kali didiamkan. Maka tentu akan ada endapan yang kental di bagian bawah minyak. Nah itu seperti itu yang namanya al-muhal. Fa'idha qaraba wajahu, ketika orang itu yang mau diberi minum al-muhal itu mendekatkan wajahnya ke minuman yang mau dia minum, sakotot farwat wajihi, maka rontoklah daging-daging kulit-kulit di wajahnya. Ibnu Abbas ketika menjelaskan makna al-muhl, beliau katakan ghalidun, satu cairan yang kental. Satu cairan yang kental dan keruh, kadar di zait, sebagaimana keruhnya minyak, minyak goreng. Yang sudah lama bolak-balik dipakai untuk goreng. Ya, kemudian kita lanjutkan majelis yang ke-13, fitahdir min makr syaitan bibani Adam. Peringatan tentang makar setan untuk anak keturunan Adam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Allah Ta'ala berfirman di surat Yasin, alam a'had ilaikum, bukankah aku telah pesankan kepada kalian, wahai manusia. Ya Bani Adam, Allah ta'budu syaitan. Wahai manusia, janganlah kalian menyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguh dia adalah musuh kalian yang nyata. Maka demikian di surat Yasin ayat yang ke-60. Maka jika ada orang yang menyembah iblis, jin, ya, maka tidaklah diragukan dia telah melanggar perintah Allah untuk jangan menyembah syaitan. Lalu bagaimana dengan orang yang menyembah matahari, menyembah pohon, menyembah bebatuan? Maka jawabannya pada hakikatnya mereka juga menyembah syaitan. Pada hakikatnya mereka itu juga nyembah setan. Karena yang memprovokasi mereka, yang mendorong mereka untuk menyembah matahari atau benda-benda langit atau pohon atau batu adalah setan. Ketika mereka turuti dorongan setan yang mendorong untuk menyembah hal-hal benda-benda dan makhluk-makhluk tersebut, maka pada hakikatnya mereka menyembah setan. Maka dalam ayat terdapat penjelasan tentang permusuhan iblis pada Adam dan anak keturunannya. Iblis diambil dari kata-kata ablasa yublisu, yang artinya putus asa. Ya, maka iblis itu gelar dan bukan nama aslinya. Gelar dan bukan nama aslinya. Dan iblis digelari dan disebut dengan iblis karena dia adalah makhluk yang putus asa untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika min qadimin, dan permusuhan tersebut itu sejak lama, sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, bapak manusia, sejak Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada Adam. Sejak Allah perintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam. Malaikat bentuk jamak dari malak. Dan akar kata dari malak itu ceritanya panjang, dari kata-kata alukah, yang artinya adalah arisalah, utusan. Maka secara bahasa malaikat itu maknanya adalah utusan. Ini para utusan. Maka iblis hasad kepada Adam karena kedudukan tinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Adam. Wa hadza takrim, dan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis mengatakan ana khairun minhu, aku adalah lebih baik daripada Adam. Maka dia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada perintah Allah. Maka adalah hasilnya Allah melaknatnya, mengusirnya dan menjauhkannya dari kasih sayangnya. Allah turunkan iblis dari kedudukannya yang dulu adalah allati kana fiha, yang dulunya iblis itu berada dalam posisi tersebut. Maka fata'ahada al-khabis, maka makhluk kotor ini kemudian meminta janji kepada Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-imhal, agar diberi penangguhan. Maka iblis mengatakan qul angdirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tangguhkanlah aku, berilah aku umur panjang dan baru mati saat hari dibangkitkan. Qala innaka minal mungdzirin, maka Allah pun kabulkan doanya iblis, engkau adalah makhluk yang ditangguhkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada iblis. Allah tangguhkan, Allah beri waktu kepada iblis sampai hari datangnya waktu yang telah ditentukan yang Allah inginkan Subhanahu wa taala. Dan diberi jaminan berumur panjang hanyalah iblis. Adapun anak keturunan iblis, setan-setan dan jin-jin anak keturunan iblis, maka itu tidak mendapatkan janji dan jaminan untuk berumur panjang sampai kiamat. Maka mungkin untuk jin-jin yang lain selain iblis mungkin saja mati. Boleh jadi berumur pendek, boleh jadi berumur panjang. Dan yang jelas satu-satunya yang diberi umur panjang baru kemudian mati setelah hari dibangkitkan adalah iblis. Nah, fa'ing dadali kamadaka, pada saat itu iblis berjanji dan bersumpah pada dirinya sendiri dan bersumpah dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dia akan melakukan tipu daya kepada makhluk ini yaitu Adam dan anak keturunannya. Dia akan berupaya untuk menjauhkan mereka anak keturunan Adam dari Tuhannya. dia akan berusaha untuk menyeret mereka agar menemani iblis menuju neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan," sunya hamba-hambaku yang betul-betul hamba-hambaku, ya, engkau tidaklah punya kekuasaan kepada mereka. Ila manittaba'aka minal ghawin, kekuasaanmu hanya kepada al-ghawin, orang-orang yang sesat. Yaitu yang mereka adalah orang-orang yang mengikutimu, makhluk-makhluk yang mengikutimu. Maka Allah berikan jaminan untuk hamba-hambanya yang betul-betul adalah hamba Allah, iblis dan setan tidaklah punya kuasa atau kuasa untuk menggodanya. Dan tentu hamba-hamba di sini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dalam makna yang sempit, yaitu orang yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Bukan hamba Allah dalam makna luas, karena hamba Allah dalam makna luas termasuk di dalamnya iblis, termasuk di dalamnya orang-orang kafir, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dalam makna yang luas, adalah makhluk-makhluk yang tidak bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala, yang tunduk dengan takdir dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwasanya Allah akan membela, memberikan perlindungan kepada hamba-hamba yang beriman. Allah akan menjaga mereka minasyaitan, dari godaan setan. Dan Allah tidak akan berikan kepada setan kekuasaan untuk menyesatkan orang-orang yang beriman. Namun setan hanyalah yatawalla berkuasa atas orang-orang yang mau mengikutinya, itulah orang-orang yang sesat. Dan ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan keberadaan iblis. Karena Allah Jalla wa Ala, seandainya mah Allah kuasa untuk membinakan setan dan membinasakan tentara-tentara setan dalam sekejap saja. Akan tapi Allah ingin menguji hamba-hambanya dan mengujinya supaya terbedakanlah dan terpisahlah manakah orang-orang yang thayyib, orang-orang yang baik dan orang-orang yang kotor. Terpisahlah orang yang beriman, orang kafir dan orang munafik. Maka keberadaan iblis itu maksudnya adalah ikhtibar wal imtihan, ujian dan ujian. Dan ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Allah menciptakan iblis dan Allah mengadakan iblis dan iblis melakukan penyesatan-penyesatan, terdapat hikmah yang agung. Karena seandainya bukan karena keberadaan iblis, tentu tidak akan terbedakanlah mukmin dengan orang kafir. Tidak terbedakanlah at-tayyib minal khabith. Manakah orang-orang yang baik dan manakah orang-orang yang bejat. Maka tidak akan terwujud al-wala wal-bara, mencintai orang-orang yang taat dan berlepas diri dari orang-orang yang ahli maksiat. Maka seandainya tidak ada iblis, maka tidak ada amal mulia berupa jihad di jalan Allah. Sehingga dalam keberadaan iblis terdapat banyak maslahat. Ya, terdapat banyak maslahat. Maslahatnya ada pahala jihad, pahala dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya adalah dan terpisahlah, maka nampaklah siapakah orang-orang yang betul taat kepada Allah dan siapa yang tidak. Maka terdapat kebaikan dalam keberadaan iblis. Meskipun kebaikannya dan manfaatnya adalah bukanlah manfaat yang langsung, namun manfaat maslahat li ghairihi, manfaat yang bersifat tidak langsung. Maka dalam semua perbuatan Allah itu terdapat kebaikan, dan termasuk perbuatan Allah adalah menciptakan iblis. Namun kebaikan dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala boleh jadi ada yang langsung, ada itu yang merupakan manfaat lidzatiha, karena zatnya, karena makhluknya itu sendiri, karena perbuatan Allah itu sendiri, atau sesuatu yang jadi objek perbuatan Allah itu sendiri, dan ada yang manfaatnya secara tidak langsung. Contohnya penciptaan iblis. Wa in kana, meskipun pada diri iblis terdapat bahaya bagi orang-orang yang mengikuti iblis, akan tetapi dalam hal tersebut terdapat maslahat yang besar bagi orang-orang yang beriman, yang tulus dalam iman. Maka iblis berjanji untuk mencurahkan jeripayahnya dan akan mengeluarkan susah payahnya untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Dan dalam anggapan iblis, dia akan berhasil menyesatkan mayoritas manusia. Maka iblis berkata kepada Allah, "Wala tajitu aktsarahum syakirin." Ya Allah, engkau tidak akan jumpai mayoritas manusia, anak keturunan Adam, menjadi orang-orang yang bersyukur. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hamba-hamba-Nya yang beriman. Allah akan menjaganya, Allah akan memeliharanya dari musuh mereka. Maka siapa yang tawallallaha jalla wa ala, siapa yang loyal kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan perhatiannya kepada Allah, mengadu kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Man yahfadillah yahfadka. Siapa yang perhatian dengan aturan-aturan Allah, menjaga aturan-aturan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dan melindunginya. Karena seandainya bukan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, kita katakan tidak ada manusia yang selamat dari godaan iblis. Karena iblis itu demikian pakar. Dia demikian berpengalaman. Dia adalah makhluk yang sangat berpengalaman. Karena dia hidupnya saja sejak sebelum Adam dan baru mati setelah kiamat tiba. Maka betapa banyak pengalaman yang telah dia miliki untuk menyesatkan manusia. Dia telah mempelajari manusia dengan demikian baiknya. Dia tahu tipikal-tipikal manusia, dan cara yang tepat untuk menyesatkannya. Ini karena ini pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang luar biasa. Pengalaman jutaan tahun. Dalam pekerjaan yang sama, menggoda dan menyesatkan. Ini fokus, iblis itu fokus. Pekerjaannya cuma satu. Menyesatkan manusia. Dan bolak-balik ketemu manusia dengan berbagai macam karakter, kelakuan, dan sifat. Maka tidak bisa kita bayangkan betapa hebatnya pengalamannya. Sedangkan manusia ini manusia baru yang tidak punya pengalaman. Pengalaman menghadapi godaan iblis. Tidak punya pengalaman menghadapi godaan iblis. Gimana? Supaya selamat dari godaan iblis. Maka ini permusuhan yang tidak imbang. Ini permusuhan yang tidak imbang. Ini makhluk yang tidak punya pengalaman, bau kencur, tidak tahu apa-apa, polos, lugu. Musuhnya, musuh senior dan sangat senior. Sangat kemudian berpengalaman. Maka ini super-super excellent. Gimana kemudian menghadapi orang yang polos? Permusuhan yang tidak imbang. Sangat-sangat tidak imbang. Lallallahu mahtadaina wala sulaina wala tasodakna. Maka sebagaimana kata para sahabat ketika mereka kerja bakti menggali parit di saat perang Khandaq, wallahi laulallahu mahtadaina, seandainya bukan karena anugerah Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada yang dapat hidayah. Bermusuhan dengan iblis, tidak ada yang dapat hidayah. Bermusuhan dengan permusuhan yang sangat-sangat tidak imbang. Semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata anugerah Allah Subhanahu wa taala. Laulallahu mahtadaina. Seandainya bukan karena anugerah Allah, kita tuh tidak kenal hidayah. Ma sallaina wala tasaddaqna. Kita tidak ngerti itu sholat. Dan kita tidak akan sholat. Dan kita tidak akan ngerti sedekah dan zakat. Seandainya bukan karena semata-mata kebaikan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Laulallahu mahtadaina. Seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, sama sekali kita tidak akan mengenal hidayah. Oleh karena itu ketika kita melihat orang yang terjumus dalam maksiat, maka ketika kita melihat dan mengetahui ada orang yang terjumus dalam pelanggaran, penyimpangan, kemaksiatan, maka kita memiliki tiga sikap. Sikap yang pertama adalah benci dan marah karena dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Sudut pandang syariat. Kemudian sudut pandang takdir, kalau dalam istilah Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, maka kita kasihan. Orang ini dengan kemaksiatannya dia tidak membahagiakan dirinya. Namun dia menjerumuskan dirinya dalam keburukan. Menjerumuskan dirinya dalam bahaya. Dia tidak beruntung, dia tidak bahagia, tidak senang dengan itu. Maka kita kasihan. Dan yang ketiga, ketika kita jumpai ada orang yang menyimpang, orang yang tidak kenal agama, orang yang terjumus dalam kemaksiatan dan kejelekan dan keburukan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita hidayah sehingga kita tidak seperti dia. Seandainya bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka kita seperti dia. Seandainya bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di posisinya. Maka kita kemudian menyadari betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kita. Betapa besarnya Allah sayang kepada kita. Andai bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita itu seperti dia. Kelakuan kita itu sama dengan dia. Dan ini semata-mata kebaikan Allah. Semata-mata jasa dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak menepuk dada atas taat yang kita lakukan. Kita tidak berbangga dengan taat yang kita kerjakan. Seandainya bukan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kelakuan kita tidak ada bedanya dengan dia. Yang menyebabkan kemudian kita tidak seperti dia saat ini adalah karena nikmat hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat ini. Yang tidak ada jaminan kalau hidayah ini kemudian masih lestari pada diri kita. Awet pada diri kita. Dan ini adalah nikmat. Dan kita tidak ada jaminan nikmat itu awet pada diri kita. Dan nikmat itu awet dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu melanggengkan nikmat dan mendatangkan nikmat. Mendatangkan nikmat yang baru dan mengawetkan nikmat yang lama. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita seiring memohon dan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita menjadikan nikmat hidayah ini nikmat yang awet, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan hidayah sehingga kita semakin lebih baik dan lebih baik. Maka siapa yang mengadu kepada Allah, yang peduli kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya. Siapa yang taat kepada Rasul, mengimani kitab dan mengikuti apa yang Allah turunkan, maka Allah akan jaga dia dari gangguan setan, dari godaan setan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada setan jalan untuk menyesatkannya. Sebagaimana ayat yang tadi telah dikutip. Walhamdulillah, dan segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang akan mengurusi hamba-hambanya yang beriman, mengurusi penjagaan mereka, penolong mereka, dan perlindungan untuk mereka. Akan tetapi hal ini permusuhan kerasnya iblis dan permusuhan kita dengan iblis adalah permusuhan yang tidak imbang. Secara real adalah permusuhan yang tidak imbang. Maka hal ini mengharuskan orang yang beriman untuk punya rasa takut yang besar, untuk punya rasa khawatir yang besar. Wal hadar min hadal aduwil ladud, maka menyebabkan kita harus waspada, bahkan ekstra waspada terhadap musuh yang demikian keras permusuhannya, yang demikian ahli dalam memusuhi kita, yang demikian pakar dalam memusuhi kita, yang dia memiliki junudun kathirah, tentara-tentara yang demikian banyak, yaitu setan-setan jin dan setan manusia. Maka setan, ada setan jin dan ada setan manusia. Artinya setan itu adalah karakter dan sifat yang boleh jadi ada pada jin dan boleh jadi ada pada manusia. Dan tentang akar katanya para ulama bahasa Arab berselisih pendapat tentang makna akar kata dari syaitan. Ada yang mengatakan kalau itu berasal dari kata-kata syata. Sehingga non dalam kata-kata syaitan itu non tambahan. Jadi makna asalnya tidak ada nunnya. Syata maknanya adalah bergejolak, tidak tenang. Dan demikianlah setan. Dia tidak tenang dalam taat. Dia bergejolak. Tidak mau tenang. Pendapat yang kedua mengatakan syaitan diambil kata-kata syatona. Sehingga nunnya adalah nun asliyah. Dan syatona artinya adalah membangkang. Tamaroda. Membangkang, tidak mau taat, tidak mau tunduk pada aturan, dan demikianlah keadaan setan, baik setan jin ataupun setan manusia. Mereka adalah orang-orang yang memilih untuk membangkang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya butsuhum wa yansuruhum, yang setan, yang tentara-tentara iblis ini disebarkan dan disebarluaskan oleh iblis untuk menyesatkan manusia, untuk ighwa'in nas, untuk menyesatkan manusia. Wa ighra'in nas, dan memprovokasi manusia. Bisyahawat wa subhat, dengan dua racunnya. Itu racun syahawat dan racun subhat. Maka ini dua senjata pokok iblis. Fitnatu syahawat dan fitnatu subhat. Syahwat artinya adalah keinginan-keinginan yang terlarang. Dan orang yang terkena fitnatu syahwat, maka dia akan menjadi ahli maksiat. Dia akan jadi orang yang fasik, ahli maksiat. Dan orang yang terkena fitnatu syahwat, maka yang rusak adalah keinginannya. Dampak dari fitnatu syahwat adalah fasadul iradah. Rusaknya keinginan-keinginannya. Dia yang ada pada dirinya adalah keinginan-keinginan yang buruk dan terlarang. Keinginannya adalah keinginan untuk berzina, keinginan untuk mencuri, keinginan untuk merampok, keinginan untuk membunuh orang, keinginan untuk mencontek, keinginan untuk menipu, keinginan untuk korupsi, keinginan-keinginan yang buruk. Keinginan untuk mengambil harta milik orang lain dengan cara-cara yang batil. Keinginan untuk melakukan riba dan seterusnya. Fasadul iradah. Rusaknya keinginan. Rusaknya keinginan dan niat. Niatnya adalah niat untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Dampaknya orangnya menjadi ahli maksiat. Dampaknya orang menjadi ahli maksiat. Dan obat pokoknya adalah as-sabr. Obat pokoknya adalah as-sabr. Maka keinginan-keinginan untuk berzina, keinginan untuk homo, keinginan ini, itu obatnya sabar. Bukan dilampiaskan, namun dicegah, dihalangi. Namun tidak dituruti. Bukan kemudian dilampiaskan dan dituruti, nanti kan bosan kalau sudah selesai dituruti. Tidak. Karena jika orang itu memperturuti keinginannya dan maksiatnya, maka akan dibawa kepada maksiat-maksiat yang lain. Ini bosan, nanti akan kemudian diilhami untuk kemudian melakukan inovasi yang lain. Maka solusi dari keinginan-keinginan yang tercela itu bukan kemudian dituruti, kemudian dianggap nanti lah bosan. Namun solusinya adalah as-sabr, adalah sabar. Itu obat pokoknya. Siapa yang tidak bisa bersabar, maka dia akan jadi ahli maksiat. Kemudian fitnah itu subuhat. Adalah fitnah subuhat. Yang ini berkaitan dengan masalah akidah dan keyakinan. Maka kemudian iblis melontarkan keyakinan-keyakinan yang rusak, menganggap semua agama itu sama. Orang Nasrani juga penghuni surga. Kita buat Islam Nusantara. Maka itu adalah fitnatu subuhat, yang tujuannya adalah merusak pemikiran, merusak akidah dan keyakinan. Maka jika orang itu terkena fitnatu subuhat, maka yang terjadi adalah fasadut tasawur, rusaknya konsep. Rusaknya konsep, konsep iman. Apa itu iman? Apa itu kufur? Apa itu beruntung? Maka boleh jadi orang itu kemudian kena konsep kapitalis. Oh, keberuntungan itu kekayaan, bukan takwa. Maka dia terkena fitnatu subuhat. Rusaknya tasawur, rusaknya gambaran, rusaknya otaknya, rusaknya pikirannya. Dan boleh jadi orang yang terkena fitnatu subuhat itu tidak terkena fitnatu syahwat. Dia tidak mabuk-mabuk, dia tidak mencuri, dia tidak korupsi. Namun, semua agama itu sama dalam pikirannya. Semuanya penghuni surga. Maka rusaknya konsep. Kalau fitnatu subuhat itu merusak konsep, merusak otak, merusak pikiran, merusak akidah, merusak keyakinan. Ya, bahasa Arabnya fasadut tasawur. Rusaknya gambaran dan konsep di pikirannya. Apa itu Tuhan, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu kufur. Ya, maka itu kemudian rusak, tidak karuan. Campur aduk, tidak karuan. Itu terkena fitnatu subuhat. Apa itu kenabian, apa itu wahyu. Ya, maka rusak tidak karuan. Ya, maka karena fitnatu subuhat, kemudian dia katakan, ya, boleh jadi Mirza Ghulam Ahmad itu nabi. Ada lagi nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada agama yang benar selain Islam. Dan boleh jadi kemudian dia katakan kiamat itu tidak ada, surga dan neraka itu tidak kekal, tidak ada, atau yang lain, malaikat itu tidak ada dan sebagainya. Maka itu hal-hal semacam ini namanya fitnatu, dalam bahasa Arab disebut fitnatu subuhat. Racun pemikiran. Dampaknya ketika orang itu terkena hal tersebut, dia akan menjadi ahlul bid'ah. Dia akan menjadi ahli bid'ah. Ya, dia akan menjadi ahli bid'ah. Atau dalam bahasa yang dengan bahasa yang lain, dia akan terjumus aliran sesat. Dia akan terjumus dalam aliran sesat. Dan orang yang terkena fitnatu subuhat itu belum tentu, terkadang tidak terkena fitnatu syahwat. Meskipun sering-seringnya itu kumpul. Sering-seringnya itu kumpul. Dan obat dari fitnatu subuhat, obat pokoknya adalah al-ilmu, pencerahan. Pencerahan dari sisi ilmu. Dan kemudian sehingga kemudian konsep-konsepnya itu tertata, yang kemudian amburadul, rusak tidak karuan, kemudian tertata dengan baik. Sesuai dengan tentu ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Sehingga dia tahu bagaimanakah, apa itu iman, apa itu kenabian, apa itu kerasulan. Bagaimanakah konsepnya tentang hari akhir, tentang Islam, tentang kekafiran, dan seterusnya. Itu obat pokoknya. Dan tentu termasuk adalah obat yang pokok untuk menghadap fitnatu subhat dan fitnatu syahawat. Al-luju ilallahi azza wajal. Mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Qudsi, man yastahduni ya ibadi kulukum daluna ila man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, semua kalian adalah sesat, boleh jadi sesat dalam fitnatu syahwat, boleh jadi sesat dalam fitnatu subhat. Ila man hadaitu, kecuali orang-orang yang aku beri hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah dan petunjuk kepada aku, ahdikum, akan aku tunjuki kalian. Dan orang yang terkena fitnatu subhat, itu seringnya bergabung dengan fitnatu syahwat. Maka kalau kita jumpai kemudian, maka orang-orang yang terkena kemudian fitnatu subhat, potensi subhat liberal dan yang lainnya, maka dalam dataran praktek dia terkena fitnatu syahwat. Dia meninggalkan sholat, dia tidak puasa, dia boleh jadi berzina, minum khamr dan yang lainnya, dan lainnya. Meskipun boleh jadi itu dua fitnah tersebut tidak tergabung. Ya, dia pikirannya rusak, pemikirannya rusak, namun ya, dia tetap rajin sholat, ya, rajin puasa, ya, hati-hati dengan perempuan, dan seterusnya. Umumnya gabung jadi satu. Ya, tidaklah kemudian kita jumpai aliran-aliran sesat, itu kemudian kecuali kemudian juga punya penyimpangan dalam masalah syahwat. Ya, masalah kemudian perempuan, ya. Maka fitnah subhatnya syiah, itu berganding dengan fitnah syahwat. Kemudian nikah mut'ah, maka jadi satu. Umumnya. Ya, dengan fitnah syahwat dan subhat, wal kufri wal ilhad, kekafiran dan kesesatan. Fahadha yujibul al-hadara minal adu. Maka hal ini semua menghauskan kita untuk mewaspadai musuh. Dan manusia hendaknya daiman selalu yalja' mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan, membentengi diri dengan Allah, meminta perlindungan kepada Allah, selalu berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala maksiat kepadanya. Karena jika seorang itu melakukan satu maksiat saja, maka berarti dia telah mengijabai dan merespon ajakan setan. Dan jika manusia itu meninggalkan maksiat dan melakukan taat, maka dia telah selamat dari setan dan Allah telah lindungi dia dari setan. Fahadha yujib, maka ini mengharuskan orang-orang yang beriman untuk waspada dan khawatir dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala daiman wa abada, selamanya dan seterusnya. Wal bu'da, dan menjauhi maksiat dan hal-hal yang haram. Ya, maka kewajiban orang yang beriman terhadap sumber-sumber kesesatan, baik kesesatan subhat ataupun syahwat, hukum dasarnya adalah jaga jarak dan menjauhinya. Jangan kemudian tertipu dengan dirinya, merasa dirinya itu kuat, ya, kemudian dekat-dekat dengan maksiat dengan alasan tes iman. Lagi ngetes iman. Maka jalan-jalan dekat kemudian tempat pelacuran, lokalisasi, loh kok kenapa di situ? Tes iman. Nah, tidak benar. Kaidahnya adalah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan dajjal. Ya, man sami'a minkum dajjal falyan'a anhu. Siapa di antara kalian yang mendengar kemunculan dajjal falyan'a anhu, maka adalah dia menjauh darinya. Jangan mendekat kemudian mengatakan saya ngetes iman. Yes, apakah saya kemudian beriman dengan dajjal ataukah tidak? Ini iman bukan bahan untuk tes-tesan. Maka wal bu'da anil ma'asi, menjauhi maksiat, menjauhi hal-hal yang haram. Bukan hanya tidak melakukan maksiat, namun menjauhi. Dan menjauhi itu berbeda dengan tidak melakukan. Menjauhi itu berarti meninggalkan maksiat dan jalan menuju maksiat. Wal ikthar minat ta'at, dan memperbanyak ta'at. Kemudian berupaya untuk melakukan hal-hal yang fardu dan yang wajib. Tidak cukup seorang itu untuk terjaga dengan setan, tidak cukup dengan berdoa dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian dia katakan dengan lisannya, akan tetapi dia tidak mengubah sedikit pun perbuatan yang jelek. Bahkan dia mukimun, dia tetap ngotot, dia tetap terus menerus dalam maksiat, kejelekan dan dosa. Al-isti'adzatu bil lisan la takfi wa la tanfa. Ya, doa minta perlindungan kepada Allah dengan lisan tidak cukup dan tidak manfaat jika tidak diringi dengan aksi nyata. Maka jika seorang itu minta perlindungan kepada Allah dari setan, maka harus ada aksi nyata. Tidak cukup dengan doa secara lisan, namun tidaklah dia tinggalkan amal-amal setan, perbuatan-perbuatan setan. Tidaklah dia jauhi berbagai macam maksiat dan pelanggaran. Tidaklah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal mimma hasala minhu. Bertobat kepada Allah dari maksiat yang terjadi padanya. Maka tidak ada yang lebih berat bagi setan, tidak ada yang lebih menyusahkan setan daripada tobatnya manusia. Maka jika orang-orang yang beriman itu bertobat dari maksiatnya, maka setan akan menyesal dengan penyesalan yang besar. Karena dengan tobat tersebut, maka manusia tadi telah membuat ruginya jerih payah setan dan capeknya setan. Maka setan itu gembira dengan maksiat, gembira dengan ma yusibu minhu minal mukhallafat, berbagai macam penyimpangan syariat yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi ketika manusia itu bertobat, maka dia telah membebaskan dirinya dari jeratan setan. Maka pada saat itu maka setan menyesal, wa yatahassar dan menyesal. Oleh karena itu setan kemudian mengatakan, manusia membinasakan diriku bil istighfar, dengan memohon ampun. Fahata min rahmatillah, maka ini adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang sangat berat yang terjadi pada setan, kerugian wa naqbah dan bencana yang paling berat bagi setan adalah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah selamatkan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak manusia. Allah berikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. Dan walhamdulillah dan segala puji milik Allah, Islam itu terus menerus dalam keadaan jelas dan jelas. Akan berlindung dengan Islam, siapa saja yang Allah inginkan untuk mendapatkan hidayah. Dan Allah selamatkan dari setan. Fattariq wadihun. Maka jalan telah demikian gamblang bagi siapa saja yang menginginkan untuk selamat di dunia dan di akhirat. Nas'alallah ayyafiqal jami' lima yuhibu wa yardha. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Kemudian satu hal yang menarik yang tadi kita baca, perkataan beliau tentang masalah doa yang tidak diringi dengan aksi nyata. Beliau katakan bahasanya isti'adzah bil lisan la takfi wa la tanfa. Bahasanya berdoa dengan lisan tanpa aksi, tanpa ada tindak lanjut, itu satu hal yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Dan itu bukan doa yang serius doa. Doa yang serius, permohonan kepada Allah yang serius adalah ada aksi nyata yang dilakukan untuk mewujudkan doa. Tidak berhenti semata-mata di doa. Maka tidak cukup, tidak manfaat orang itu berdoa dengan lisan. Namun apa? La yughayyir sa'an min a'malihi as-sayyi'ah. Berlindung kepada Allah dari godaan setan, namun dia tidak mengubah sedikit pun kelakuannya. Maka doa itu manfaat manakala diringi dengan aksi nyata sebagaimana ditegaskan oleh Syaikh Ibnu Sa'di di salah satu kitab beliau. Sesak dipunya fawaid, buku kumpulan fawaid beliau namanya Majmu'ul Fawaid Waqtinasil Awabid. Ya, beliau katakan tentang masalah doa itu harus diiringi dengan usaha. Tidak cukup orang, tidak manfaat doa, semata-mata doa. Beliau katakan di Majmu'ul Fawaid di halaman 74, Al-Adiyah Qur'aniyah wa Nabawiyah, Al-Amru biha awi thana'u ala da'ina biha, yastadbi'u lawazimaha wa mutamimatiha. Doa-doa yang diperintahkan dan yang dipuji dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengharuskan konsekuensinya dan penyempurnanya. Fa su'alullahi li hidayata yastada'i fi'la jamil asbabi allati tudraku bil hidayatu al-ilmiyatu wal amaliyah. Ya, maka ketika seorang itu berdoa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini mengharuskan dia untuk melakukan segala usaha yang dengannya dia mendapatkan hidayah, hidayah ilmu dan hidayah amal. Maka ketika orang itu mohon hidayah, tidak boleh cuma sekedar mohon hidayah. Namun ketika dia mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus melakukan usaha, dia baca buku, dia kemudian berkawan dengan orang-orang yang saleh, dia hadir di majelis-majelis ilmu, pergi ke masjid, mengenal orang-orang baik, mengenal orang-orang yang mendapatkan hidayah, dekat dengannya, mempelajarinya. Bukan tidak semata-mata cuma sekedar, ya Allah berilah aku hidayah, ihtina suratal mustaqim, ihtina suratal mustaqim. Namun, ya, habis itu baca buku tidak mau, belajar tidak mau, berkawan dengan orang baik tidak mau, maka ini bukan orang yang melaksanakan konsekuensi konsekuensi dari doanya. Wasu'alullahi rahmat awal maghfirata yaktadi ma'a dhalika fi'lal mumkini minal asbab allati tunalu bi rahmat wal maghfirah. Dan ketika seorang itu berdoa mohon kepada Allah agar Allah mengampuninya dan Allah menyayanginya, maka itu mengharuskan dia untuk melakukan fi'lal mungkin, semua yang mungkin untuk bisa dia lakukan. Minal asbab, sebab-sebab yang akan menyebabkan dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dia mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu mohon rahmat kasih sayang Allah, maka tidak boleh berhenti di doa. Dia harus lanjutkan dengan amal-amal sab, apa yang menyebabkan Allah mendapatkan, Allah memberikan rahmat kepadaku. Maka kemudian dia duduk di majelis ilmu. Maka kemudian dia melakukan amal-amal yang lain yang menyebabkan Allah menyayanginya. Demikian ketika seorang itu mohon, ya Allah ampuni aku. Maka tidak boleh cuma berhenti di sekedar doa. Itu tidak manfaat, tidak ada faedahnya. Dia harus lanjutkan dengan melakukan sebab-sebab yang menyebabkan dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia rajin salat, rajin puasa, rajin dan melakukan amal-amal yang lain, yaitu sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadanya. Ya, maka melakukan sebab sebab-sebab dan usaha sebagaimana isi doa itu dikatakan dan disebut oleh Syaikh Ibnu Sa'di dengan lawazim doa, konsekuensi dari doa dan mutammimat dan penyempurna doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba. Jika tanpa ini, maka sebagaimana kata Syaikh Al-Fauzan, doa tersebut tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. La takfi wala tanfa, tidak cukup dan tidak manfaat. Demikian. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhuta'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.